Nah, kemudian pada akhir jilid pertama di sini kita perlu mengenalkan atau perlu mengenal nama-nama huruf, ya, nama-nama huruf Arabiyah. Kalau sejak awal kita mempelajari kondisi dalam atau kondisi yang apa, kondisi berharokat, ya, baik itu fathah, kasrah, dhammah, maka perlu juga kita mengenal namanya, ya, perlu juga kita mengenal namanya, ya. Nah, sebagian ayat dalam Al-Qur'an pun juga berupa apa, berupa huruf-huruf ini, ya, berupa sebagian dari huruf-huruf ini yang disebut hurufnya, ya. Seperti apa, alif, ya, lam, mim, atau ya, sin, nam, kaf, dan seterusnya. Maka perlu kita mengenal nama-nama huruf ini, ya, selain kita telah mempelajari pula bagaimana dalam kondisi berharokat fathah ataupun kasroh dan dhammah. Taib. Nah, ini perlu dihafal, tentunya perlu dihafal nama-namanya dan diucapkan pula dengan benar, dengan tepat. Ya. Taib. Kita mulai dari yang pertama. Huruf apa yang pertama? Apa? Alif. Ya. A Alif, ya. Alif, ya. Ya, ini jangan panjang, alif, ya. Alif. Kemudian apa? Ba, ya, ba. Tidak perlu dikasih hamzah, ba. Apalagi? Ta, ya, panjangkan, ta. Terus? Ta. Berikutnya? Jim. Panjang, jim, ya, jangan langsung jim, ya, panjang, ada ayaknya, jim. Berikutnya, berikutnya, berikutnya, naam, toib, toib, ya, zai, ya, atau boleh pula langsung za dan alif, za, labas, ya, za. Atau zai. Naam, berikutnya sin. Ya, jangan lupa menyempurnakan kasrahnya, sin. Ya, bukan sin. Ya, tapi sempurnakan, ya. Dengan nanti kalau menjumpai huruf-huruf muqatta'ah dalam awal surat, ya, kita baca dengan benar, yasin, bukan yasin. Sin, ya. Bosin. Nah, seterusnya. Baik, ulangi, sin. Berikutnya shin, ya, bukan sya, shin. Naam, apa ini? Sod. Nah, ada dal yang disukun jadi terpantul suaranya, sod. Terus to. Ain. Naam. Wain. Berikutnya ta. Ulangi, sempurnakan. Nun. Nun. Ya, sehingga gunnah hanya pada nun dan nun saja. Wawunya tidak ada gunnah. Bukan nun. Ini ada gunnah pada wawu. Nun. Semestinya bagaimana? Nun. Nun. Jadi sempurnakan dhammah pada nun sehingga wawu pun juga terucap tanpa ada gunnah. Nun. Nah, berikutnya waw. Nah. Kemudian nah. Nah, ini hamzah. Terus ya. Nah, sekali lagi tanpa memberikan hamzah di akhir. Nah, Allahu akbar. Baik.